Tidak ada sholat bagi orang yang tidak menyentuhkan hidungnya di atas tanah, di atas lantai, sebagaimana dia menyentuhkan dahinya. Jadi hidung harus terkena tanah atau terkena lantai pada saat dia sujud. Wa kana yumakkinu aidan rukbatai wa atrafa qadamai, dan beliau juga mengokohkan kedua lututnya dan ujung dari jari jemari kedua kakinya dan ujung-ujung kakinya. Wa yastaqbilu bi suduri qadamaihi wa bi atrafi asabi'ihima al-qiblah, dan beliau menghadapkan sudur, jadi dada dari kedua kakinya, ya, dengan jari jemari kedua kakinya itu dihadapkan ke kiblat, jadi dilipat, ya, dilipat, diarahkan ke kiblat. Wa yarussu aqibaihi, dan beliau yarus, yani mengokohkan, ya, aqibaihi, yarussu aqibaihi, yaitu dia merapatkan kedua tumitnya ketika dia sujud. Meskipun dalam hal ini ada perselisihan, namun yang zahir, yang itu yang juga disebutkan dalam hadis Aisyah dalam Sahih Muslim, yang zahir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merapatkan kedua tumitnya. Wa yamsibu rijlaihi, dalam keadaan kedua kaki itu diangkat, ya, tidak ditidurkan tapi diangkat. Naam. Wa amara bihi, dan beliau perintahkan demikian. Wa kana yaftahu asabi'ahuma, dan beliau melipat jari jemari kedua kaki beliau. Nah, jadi yang sujud itu ada 7 anggota tubuh kita, ya. Wajah menyangkut, termasuk di antara wajah, dahi dan hidung. Ini satu anggota. Kemudian kedua lutut, 2 telapak tangan, dan kedua kaki. Naam. Kemudian wa kana la yaftarishu dhira'aihi, dan beliau tidak menidurkan sikunya. Jadi tidak dilapatkan ke tanah. Bal kana yarfa'uhuma, bahkan beliau meninggikannya, mengangkatnya. Wa yubaiduhuma an jambai, beliau menjauhkannya dari lambungnya. Hatta yabdua bayadhu ibtaihi min wara'i, sampai kalau dilihat dari belakang itu terlihat putihnya kedua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta law anna bahmatan aradat an tamur tahta yadayhi marrat, ya, karena bersungguh-sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengangkat kedua sikunya, sampai kalau ada hewan itu lewat di bagian bawahnya akan lewat, ya. Apabila ada hewan lewat di bagian bawahnya, itu akan lewat, akan mampu untuk melewati bagian bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sujud. Jadi ini cara sujud yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya saja ada sebagian riwayat yang dihasankan oleh sebagian para ulama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ista'inu birrukab 'inda sujud, hendaknya kalian menjadikan bantuan lutut-lutut kalian pada saat sujud. Yani ketika seorang dalam kondisi lemah, dia tidak mampu mengangkat sikunya, maka dia boleh menjadikan lututnya sebagai bantuan pada saat dia sujud. Tayyib, fadhlan. Gimana sujud? Ta'al. Coba dipraktikkan. Di depan. Nah. Tafadhal mu'alaf sana. Perhatikan tumit dirapatkan, ya. Kemudian sikunya di jangan juga terlaluan. Coba yang apa dirapatkan ke tanah sikunya. Nah, ini yang salah ini. Anda perhatikan banyak yang sujud sikunya itu dirapatkan ke tanah, ya. Sikunya dirapatkan ke tanah. Ini ma'asyiral rahimakumullah tidak diperbolehkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iftirasyul kalb, seperti anjing. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Nah, jadi ini cara rukuk dan sujud yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selengkapnya riwayat-riwayatnya silakan antum merujuk ke kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang ringkas demikian pula yang lengkapnya, di sana disebutkan secara rinci. Saya kira ini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.